Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Yaitu sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih membaca tentang adab-adab yang berkaitan dengan thalibul ilmi ketika berhadapan bersama dengan syekhnya, ketika berhadapan dengan gurunya. Dan kemarin kita telah membaca sampai adab yang ke-8, sehingga sekarang kita akan membaca adab yang berikutnya, yaitu adab yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-tasi' an yuhassina khitabahu ma'as syekh بقدر الإمكان ولا يقول له لما ولا نسلم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك. Penulis yaitu Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Al-Mashhur Ibn Al-Jama'ah mengatakan at-tasi' yang ke-9, yaitu kesembilan dari adab thalibul ilmi bersama dengan syekhnya, bersama dengan gurunya. An yuhassina khitabahu, hendaknya thalibul ilmi yuhassin khitabah, memperbagus, memperindah khitabah, ucapannya ma'a syekh, ketika bersama dengan syekhnya, biqadril imkan, semaksimal yang dia mampu. Wala yaqululah, dan tidak sepantasnya, tidak seyogianya, tidak seharusnya thalibul ilmi berkomentar kepada gurunya lima, mengapa? Wala naslam, saya tidak terima dengan jawaban itu. Wala man naqala hadza, dan tidak pula mengatakan kepada gurunya man naqala hadza, siapa yang menukilkan ucapan tersebut. Wala aina mawdi'uh, dan tidak bertanya kepada syekhnya aina mawdi'uh, ya, di mana tempat atau dari mana kamu nukilkan ucapan tersebut. Wasyibhu dzalik, dan ucapan yang semisalnya. Nah, ikhwan fil din, ahibati fillah, azani wa azzakumullah. Nah, pada adab yang ke-9 ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan tentang husnul kalam wa husnul khitab. Di antara adab thalibul ilmi adalah memilih kalimat yang santun, memilih kalimat yang baik, memilih kalimat yang tidak menyinggung perasaan ketika bersama dengan gurunya. husnul kalam, barakallahu fikum, berbicara dengan baik, ini adalah sebuah matlabun syar'i, sebuah perintah yang diperintahkan oleh syariat kita. Suatu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi salatu wasalam. Bukan hanya kepada guru saja, bukan kepada syekh saja, namun juga kepada manusia yang lain, kepada orang yang lain. Wa ma'al syekh wa ma'al muallim wa ma'al mudarris min babil aula. Dan bersama dengan syekh, bersama dengan guru, bersama dengan pengajar, itu lebih apa? Lebih ditekankan lagi. Dalam Al-Qur'an misalnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah dengan baik kepada sekalian umat manusia. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, minadzakar wal unsa, dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, as-saghir wal kabir, yang masih kecil ataupun sudah dewasa, al-ghani wal faqir, baik itu yang diberikan kelapangan kekayaan ataupun orang yang fakir. Ketika dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ketika dia merasa dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan risalah yang diturunkan kepada nabinya alaihissalatu wassalam, maka dia terkena dengan perintah ini, waqulu linnasi husna, dan 6, bertutur katalah dengan baik kepada segenap umat manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat dari Allah lah, lintalahum, engkau berlemah lembut kepada mereka manusia. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau berlaku kasar, bertutur kata yang kotor dan menyinggung perasaan, ghalidhal qalbi, dan hatimu keras, lan faddu min haulik, maka manusia akan berpaling dari sisimu. Sehingga barakallahu fikum, lutful kalam, berbicara yang sopan, berbicara yang lembut adalah sababul ijtima', sebab bersatunya umat manusia, sebab orang lain akan merasa nyaman dengan orang tersebut. Sebaliknya, ketika yang diucapkan adalah omongan yang kotor, omongan yang kasar, omongan yang menyinggung, lan faddu min haulik, maka manusia akan berbondong-bondong meninggalkan dia, akan menjauhi dia, akan menjauhi orang apa tersebut, orang yang omongannya kotor, omongannya kasar, tidak sopan santun, dan tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan sesuatu. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah, banyak sekali ayat sebenarnya di dalam Al-Qur'anul Karim yang memuat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau memuat sanjungan pujian kepada orang yang memiliki ya sifat lemah lembut, sopan santun dalam bertutur kata. Misalnya dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faru'a fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau melihat dengan seksama, kaifa daraballah, bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan kepada kalian wahai segenap umat manusia permisalan, kalimatan thayyibah, ya ucapan yang apa? Baik. Kasyajaratin thayyibah, ucapan yang baik itu seperti ya pohon yang baik, pohon yang subur, asluha thabitun, ya akarnya kokoh, kuat di dalam apa? Tanah, wa far'uha fis sama, dan cabangnya berada di atas. Tu'ti ukulaha kullahin, pohon itu memberikan buahnya setiap saat. Bi'idzni rabbiha, atas izin dari Rabbnya, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya libarakallahu fikum, ketika sebuah pohon yang baik, pohon itu adalah pohon yang subur, maka yang akan ditimbulkan di situ adalah ya keberuntungan dan keberhasilan ya bagi si pemilik pohon. Ya. Tu'ti ukulaha kullahin, setiap saat pohon itu akan berbuah. Seperti orang yang berkata dengan baik, maka setiap saat dia akan mendapatkan apa? Kebaikan. Apa kebaikannya orang yang bertutur kata dengan baik? Di antaranya barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal kalimatu thayyibatu apa? Sadaqah. Dan ucapan yang baik itu adalah apa? Sadaqah. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Kalau kamu tidak punya, maka apa? Fabil kalimati at-thayyibah. Kalau tidak ada, maka jagalah dengan kalimat yang baik, tutur kata yang sopan, tutur kata yang santun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ucapan yang baik, ucapan yang santun adalah termasuk apa? Sedekah. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya ucapan yang baik dan sopan adalah sedekah? Kata para ulama, contohnya Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan bahwa ketika sedekah diberikan oleh seseorang dalam bentuk harta, maka orang yang menerima akan merasa apa? Bahagia, akan merasa gembira. Ada orang dalam keadaan butuh. Kemudian orang lain, saudaranya sama muslim, tetangganya memberikan sesuatu kepada dia. Maka yang menerima hadiah ini, yang menerima pemberian ini, yang menerima sedekah ini akan merasa apa? Senang. Senang dengan pemberian tersebut. Nah, demikian juga ketika yang diajak bicara dan yang mengajak bicara ini berbicara dengan pembicaraan yang baik, yang sopan dan santun, maka yang mendengarkan juga apa? Merasa apa? Senang. Berbeda kalau seandainya disampaikan atau cara penyampaiannya ya mungkin kurang santun, kurang baik, ya kurang sopan, kurang lemah lembut, maka yang mendapat ucapan itu, yang mendengar ucapan itu juga akan merasa apa? Hatinya sempit, dia akan merasa tersinggung, dia akan merasa haraj, ya. Hatinya merasa sempit ya dengan ucapan yang dia dengar. Sehingga barakallahu fikum, bersedekah itu banyak caranya. Dengan berbicara penuh sopan santun ya, penuh tata krama, ini juga termasuk sedekah yang bisa dilakukan oleh setiap dari kita. Nah, bahkan mungkin lebih sering daripada bersedekah dengan harta. Barangkali kita merasa ya uang kita apa? Terbatas. Nah, banyak kebutuhan rumah tangga. Namun di sana ada cara sedekah yang lain. Bukan berarti enggak bersedekah dengan harta. Bisa sedekah harta semampunya. Di sana ada sedekah yang lain yang bisa dia lakukan. Bersedekah dengan tutur kata yang apa? Baik. Ya. Yang sopan. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan orang ini berkata dengan baik, berkata dengan sopan, santun, nah, maka dia telah bersedekah kepada apa? Saudaranya. Dia telah memasukkan perasaan senang dan bahagia pada dia, jiwa, pada diri, pada kalbu saudaranya. Maka kebaikan demi kebaikan dia akan dapatkan. Tu'ti ukulaha kullahin. Setiap dia berbicara baik pada saudara, dia mendapatkan pahala ya sedekah. Setiap dia berkata yang baik pada saudaranya, dia mendapatkan pahala sedekah. Terus dia akan mendapat kebaikan-kebaikan dari ya lisan dia yang senantiasa dia jaga untuk berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang apa? Lemah lembut. Khul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam juga menghabarkan di antara balasan yang telah Allah siapkan bagi orang yang bisa menjaga lisannya untuk senantiasa berkata yang baik, dan sopan dengan sebuah balasan yang sangat indah. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan yura dhahruha min batiniha wa batiluha min zahiriha. Sesungguhnya di dalam surga, kata Nabi SAW, ghurafan, itu terdapat banyak kamar-kamar. Terdapat apa? Kamar-kamar, terdapat rumah-rumah. Yura dhahruha min batiniha, yang dalamnya itu terlihat dari apa? Luar. Yang luarnya juga terlihat dari apa? Dalam. Jadi ketika seorang melihatnya dari luar, dia akan melihat apa? Dalamnya. Kalau berada di dalam, bisa melihat kemana? Keluar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, liman hiya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, rumah itu milik siapa? Ya Rasulullah, balasan itu bagi siapa? Atau apa sifat orang yang akan mendapatkan rumah tersebut ya Ali, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan, liman alanal kalam wa at'amat ta'am wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyam. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rumah ini liman alanal kalam adalah milik orang yang kalau berbicara itu lemah, lemah lembut. Kalau berbicara itu sopan. Wa ad'amat ta'am, dan milik orang yang suka memberikan makanan kepada yang lain yang membutuhkan. Wa bata billaili lillahi wan nasu niyam, dan milik orang yang kalau malam ya terbangun dalam kondisi manusia yang lain tertidur. Yakni apa barakallahu fikum? Ya, melaksanakan qiyamul lail. Ini balasan ya. Balasan sebuah rumah di jannah ya. Kita mendapatkan hadiah rumah di dunia, masyaallah. Ya, dalam kondisi apalagi orang itu belum dilapangkan rezekinya oleh Allah untuk memiliki rumah tinggal sendiri, tiba-tiba ada yang memberikan kepada dia rumah. Betapa bahagianya dia, betapa lapangnya hati dia, betapa senangnya ya, sampai menangis ya, karena apa? Bahagia. Sesuatu yang dia idam-idamkan ya, sudah lama, tiba-tiba ada di depan mata, dan dia mendapatkan secara apa? Cuma-cuma pemberian ya, dari orang lain. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla melalui apa? Orang? Orang lain. Ya, senang sekali. Lalu bagaimana ketika rumah itu berada di mana? Surga. Dalam kondisi tidak bisa dibeli dengan apa? Harta dan kekayaan. Sebanyak apapun kekayaan orang ketika di dunia, berapa triliun pun ya orang itu punya harta di dunia, tidak bisa untuk membeli apa? Ya, rumah di surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, akhirat itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana ketika tidak lagi bermanfaat dan berharga malun wala banun, ya harta ataupun anak-anak. Nah, sini Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan sekarang. Sekarang rumahnya sudah ada atau belum? Ya. Sudah ada apa belum? Sudah. Sekarang enam jannahnya sudah apa? Sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ya tidak akan menyalahi janjinya. Sudah disiapkan rumah-rumah oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat ya rumah tersebut adalah kalau dilihat dari luar ya kelihatan dalamnya. Kalau di dalam bisa ngelihat apa? Luarnya. Di antara sifat orang yang akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa rumah ini adalah liman alanal kalam, bagi orang yang kalau bertutur kata, berbicara itu berbicara dengan apa? Alan layyin. Ya, dengan lemah lembut. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dengan lemah lembut dalam tutur kata juga seseorang akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkata yang baik, sopan, santun, ini juga menjadi sebab seseorang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min mujibatil maghfirah badrus salam wa husnul kalam." Sesungguhnya di antara perkara yang akan mendatangkan ampunan dari Allah adalah badrus salam, adalah mengucapkan salam. Wa husnul kalam, dan berkata dengan baik. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ayat yang tadi kita sampaikan dan hadis yang kita dengarkan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya berkata yang baik, sopan santun itu adalah akhlak seorang muslim dengan siapapun dia. Dengan siapapun dia. Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan adab yang 9 adalah berbicara dengan santun, yakni apalagi dengan orang yang telah mengajarkan kepada kita ilmu, apalagi kepada orang-orang yang dengan perantara mereka kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan tersenyum dan dengan cengar-cengir ketika kita mengingat-ingat bagaimana kondisi dahulu kita sebelum mengenal dakwah tauhid, belum mengenal dakwah apa? Sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui mereka, para guru-guru kita, melalui para asatidah kita, melalui para pengajar kita, Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa hidup dalam kenikmatan tauhid, dalam kenikmatan apa? Sunnah, dapat hidup dengan tenang. Nah, sehingga barakallahu fikum, di antara wujud adab kita kepada mereka, di antara wujud terima kasih kita kepada mereka, wujud rasa syukur kita kepada mereka adalah ayuhassina khitabahu, adalah ketika berbicara dengan mereka, berbicaralah dengan cara yang baik. Pilih kalimat yang baik. Nah, sopan santun. Biqadril imkan, berusaha semaksimal mungkin. Ya, tidak beralasan lah. Saya kan orang laut. Kalau ngomong seplos-seplos apa anane misal. Ya silahkan kalau sama temennya apa anane. Tapi kan di sini bersama dengan bukan teman biasa. Tapi orang yang memiliki barangkali keutamaan, memiliki kemuliaan, memiliki kebaikan kepada dia. Maka kata Syekh, biqadril imkan, berusaha. Berusaha walaupun mungkin awalnya akan lucu, terus biasa ngomongnya ceplas-ceplos, tok melong, kemudian harus memilih kata, barangkali akan kesulitan dalam berbicara. Namun biqadril imkan, diupayakan, diusahakan semaksimal mungkin dan dibiasakan. Sekarang kita akan baca lebih lanjut keterangan dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Wala yaqulu lahu lima. Tidak seyogianya seorang murid itu bertanya kepada gurunya lima, mengapa kok demikian? Wala naslam. Saya tidak sependapat. Saya tidak terima. Itu tidak logis. Wala man naqala hadza, dan tidak pula berkata man naqala hadza, siapa yang menukilkan ucapan itu, siapa yang berbicara seperti itu, wa aina mawdhi'u, dan di mana ucapan itu bisa saya dapatkan. Nah, yakni barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai sebatas itu diterangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala bagaimana seharusnya seorang murid bisa memperlakukan syekhnya, gurunya. Tidak bertanya lima, mengapa? Tidak bertanya nambar kalau fikum man naqala hadza, tidak bertanya aina mawdhi'uh, di mana tempatnya, bukan. Tidak seperti itu. Tapi bukan berarti pula murid tidak boleh tanya sama gurunya. Bukan, boleh. Terus bagaimana caranya? Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang tidak langsung Barang interupsi di mana? Majlis. Syekhnya sedang berbicara, langsung dia apa? Potong. Afwan, saya tidak apa? Sependapat. Langsung ngomong di majlis itu, dalam kondisi syekhnya masih apa? Sedang berbicara di hadapan khalayak, ya, umum, di hadapan murid-murid yang lain. Nah, syekh memberikan sini petunjuk. Fa'in arada istifadatuhu au istifadatuhu talattafa fil wusul ila dzalik. Kalau seandainya dia ingin memberikan faedah atau ingin meminta faedah kepada syekhnya di majlis, talattafa fil wusul, maka dia hendaknya menyampaikan dengan lemah apa? Lemah lembut. Kalau memang dia diperbolehkan dan diberikan waktu oleh apa? Syekhnya, maka silakan bertanya. Misalnya sudah selesai darusnya, sudah selesai apa pelajarannya, syekhnya kemudian memberikan waktu, ya silakan, ya siapa yang ingin bertanya, barangkali ada yang belum faham dengan apa yang tadi disampaikan. Talaqqaf ilaih, sopan dalam penyampaiannya, menunggu sampai diberikan apa waktu. Thumma huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil ifadah. Nah, namun kalau seandainya dia lakukan itu, dia sampaikan di majlis yang lain, yakni ketika selesai apa pelajaran, bukan di majlis umum, bukan di tempat umum, aula, itu lebih apa, lebih utama. Misalnya barakallahu fikum ikhwan fil din azza wa jazakumullah. Ya. Namanya juga manusia, ya. Tidak luput dari namanya salah ataupun apa? Lupa. Barangkali gurunya ketika menyampaikan terdapat apa? Kekeliruan, kesalahan. Menyampaikan misalnya sebuah hadis, ya. Kemudian ketika menyebutkan perawi-perawinya apa? Keliru, bukan sahabat yang disampaikan oleh bukan sahabat yang disampaikan oleh gurunya. Misalnya hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi gurunya mengatakan itu diriwayatkan oleh Jabir misalnya, atau Anas bin Malik. Atau misalnya barakallahu fikum terdapat kekeliruan dalam membaca apa ayat karena lupa, atau kekeliruan ketika menyebutkan tempat apa ayat ini, seharusnya surat Al-Maidah nyebutnya surat Al-An'am misalnya, tidak langsung apa interupsi ketika dia apa majlis, tapi ditunggu sampai kapan, ketika majlisnya selesai. Kalau dia ingin menyampaikan, sampaikan ya dengan syekhnya, dengan sopan santun. Afan Ustaz, sepertinya tadi ya ketika apa menyampaikan ayat atau surat apa keliru, seharusnya bukan surat apa Al-Maidah tapi surat Al-An'am ayat sekian, barangkali Ustaz, tapi kalau memang di ayat itu surat itu ada, ya mohon maaf saya yang kurang apa tahu. Atau sampaikan misalnya tentang tadi perawinya, ya cross check. Tapi dia sampaikan dengan rendah hati. Ya. Tapi wallahualam, barangkali Ustaz tahu kalau memang hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Ya, kalau yang saya baca Jabir misal. Sampaikan dengan apa? Dengan baik. Di mana? Tidak langsung di majlis. Itu hanya akan menjadikan ya kewibawaan guru di hadapan muridnya apa rusak dan terjatuh. Nah, sampaikan ya. Toh yang dia inginkan adalah apa kebaikan, sampaikan. Nah, nanti kalau seandainya ustadznya yang salah di majlis berikutnya, ustadznya yang apa yang meralat, saya kemarin menyampaikan seperti ini dan itu apa salah, itu keliru, yang benar adalah seperti ini. Enak. Ya. Gurunya tidak merasa ihraj, yang diinginkan oleh muridnya yang ikut pelajarannya dari koreksi juga bisa diterima oleh gurunya dan tersampaikan kepada ya murid-murid yang lain yang hadir di majelis apa tersebut. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, "Wala yanbaghi an yaqula lahu lima." Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, "An ba'di as-salaf man qala li syaikhi lima lam yuflih abadan." فإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان إلا أن يعلم إثار الشيخ بذلك وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير الصحيح ونحو ذلك. الشيخ mengatakan, man qala li syaikhihi lima lam yuflih abadan. Barang siapa yang mengatakan kepada syekhnya lima, mengapa, lam yuflih abadan, dia tidak akan beruntung. Dia tidak akan apa? Beruntung. Maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya adalah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertanya kepada syekhnya namun bukan dalam rangka untuk tafaqquh. Orang yang bertanya kepada syekhnya bukan dalam rangka untuk mencari apa? Bukan untuk dalam rangka mencari tahu. Jadi orang bertanya itu ada dua macam. Orang bertanya itu ada dua macam. Ada yang mutafaqqih, yang memang dia mencari tahu, dia bertanya itu dalam kondisi apa? Belum tahu dan ingin tahu sehingga bertanya kepada syekhnya. Nah, jenis orang yang kedua adalah orang bertanya tapi muta'annid. Apa muta'annid? Menginginkan sesuatu kejelekan dengan orang yang ditanya. Atau bahasa kita gampangnya soal tapi apa? Jebak. Sudah tahu jawabannya tapi sengaja ngetes apa? Gurunya. Sengaja ngetes gurunya. Ini dimaksudkan di dalam ucapan para ulama, man qala li syaikhi lima lam yuflih abadan. Siapa yang bertanya kepada gurunya lima, mengapa, yaitu bertanya dalam rangka untuk ngetes dan apa, menjebak dan mencari kesalahan gurunya, lam yuflih abadan, dia tidak akan mendapatkan ya ilmu selamanya, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan selamanya. Nah, ini barakallahu fikum, jangan dibiasakan bertanya untuk apa? Tes, apalagi mencari kesalahan apa gurunya, kemudian sengaja disebarkan ya, di share kepada ya halayak, kepada orang lain. Ini akibatnya lam yuflih abadan, ya, dia tidak akan dia tidak akan beruntung, dia tidak akan sukses. Wa idza dzakara syekh qala rahimahullahu ta'ala, wa idza dzakara syekh syai'an, dan kalau seandainya gurunya mengatakan kepadanya sesuatu, fala yaqul, maka jangan dia membantah dengan mengatakan hakadha qultu. Misalnya dia bertanya, sudah bertanya kepada syekhnya, dijawab, terus jawab ya hakadha qultu, tapi saya pendapatnya apa? Lain. Lah sudah nanya malah apa? Malah bantah. Ini kira-kira pengen cari tahu atau pengen debat? Kalau pengen tahu lagi sih tahu apa? Menerima. Kalaupun seandainya dia memiliki pendapat lain, bisa disampaikan dengan cara yang lebih apa? Santun. Tidak mengatakan ini kepada gurunya, hakalaku, tapi pendapatku seperti ini. Atau mengatakan afwan. Fa idza dzakara syaikh syai'an fala yaqul. Kalau seandainya syaikhnya mengatakan kepada dia sesuatu, jangan mengatakan hakadha qultu. Jangan mengatakan ini juga yang sebenarnya saya apa? Ingin utarakan. Jadi sudah nanya, dijawab sama syekh, kemudian dia ngomong, pendapat saya sebenarnya juga apa? Seperti itu. Au khotroli, seperti itu sebenarnya ya terbetik di apa? Pikiranku. Au samitu, atau jamaah, iya sebenarnya itu yang pernah saya apa? Dengar. Au hakadha qala fulan, atau ya seperti itu juga sebenarnya yang disampaikan oleh fulan. Yakni kalau memang dia bertanya mendapatkan jawaban dan ternyata jawaban itu pernah dia apa? Dengar sebelumnya dari apa? Orang yang lain, maka jangan kemudian mengatakan ha kada qultu. Sebenarnya itu juga yang ingin mau apa? Saya sampaikan. Loh, kamu nanya sekarang dijawab malah ngomong seperti itu. Ini barakallahu fikum min su'il adab. Ini termasuk dari akhlak yang tidak baik. Dengarkan apa yang menjadi jawaban dari gurunya, syekhnya. Walaupun mungkin ketika bertanya dalam kondisi dia ragu. Ya ragu dan sebenarnya dalam hatinya sudah ada kecenderungan pada sesuatu jawaban. Untuk lebih meyakinkan dia tanyakan kepada apa? Syekh. Kadang-kadang orang bertanya, ya ada yang memang sama sekali enggak apa? Tahu. Ada yang bertanya ragu tapi sudah cenderung pada salah satu jawaban. Kayaknya si ini, kayaknya. Tapi biar lebih mantap, biar di atas ilmu, tanya ke apa? Gurunya. Nah, kemudian ketika gurunya menyampaikan jawaban yang ada di dalam benaknya, jangan mengatakan hakadha khotoroli, seperti itu juga sebenarnya yang ada di dalam benak saya, seperti itu juga sebenarnya yang ada di dalam pikiran saya. Nah, sekarang gimana coba orang sudah nanya, kalau seperti itu akan mengatakan ya wis rasa takon bae diomong. Ya, baru su'ul adab. Dengarkan ya sudah, kalau memang sudah pernah dengar ya sudah. Ucapkan jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Dalam hati alhamdulillah. Ya ternyata yang saya prediksi selama ini apa? Benar. Atau alhamdulillah. Ya penjelasan dari ustaz ini lebih menguatkan dari apa yang pernah saya dengar sebelumnya. Jadi kan kalau mengatakan sebenarnya seperti juga pendapat saya, kan kelihatannya gimana? Keminter kan gitu. So apa? So tahu. Sekut, diam. Dengarkan jawabannya Syekh bagaimana, gurunya bagaimana. Dengarkan. Nah, itu namanya adab. Itu namanya apa? Akhlak. Mungkin kita nanya. Wa qala rahimallahu ta'ala wa idza asarra asy-syaikhu 'ala qawlin aw dalilin wa lam yadhhar lahu aw 'ala khilafi shawabin sahwan fala yughayyir wajhahu aw 'aynayhi aw yushiru ila ghayrihi kal munkir lima qalahu bal ya'khudhuhu bi bushrin dhahirin fa illam yakun asy-syaikh musiban bi ghaflatin aw sahwin aw qusuri nadhrin fi tilkal hal fa'inal ismata fil bashari il anbiya'i sallallahu alaihim wasallam. Wa idha asarra syekh, dan apabila syekh, guru, itu tetap berada pada sebuah pendapat atau pada sebuah apa? Dalil. Au ala khilafi sawabin sahwan, atau kebetulan seorang guru itu keliru dalam sebuah apa? Perkara. Keliru dalam memahami sebuah apa permasalahan. Fala yughayiru wajhah, maka murid itu jangan merubah apa mimik wajahnya. Au ainaihi, atau jangan memberikan isyarat dengan matanya. Ya. Akan tapi apa bal ya khudhu bi busyrin dhahirin, tapi dia tetap berlaku biasa ya memberikan senyum kepada siapa? Syekhnya. Fa illam yakun asy-syaikhu musiban lighafla, walaupun gurunya itu dalam keadaan itu bukan sebagai orang yang benar, yakni keliru. Aqsuri nadhrin, atau kurang tepat dalam memahami sebuah permasalahan. Fa innal ismata fil bashari lil anbiya, karena sesungguhnya ya keselamatan dari kekeliruan itu hanya milik siapa? Para nabi dan para Rasul. Ini adab ketika barakallahu fikum menjumpai ada sesuatu keliruan dengan siapa? Dengan syekhnya. Ya, ini jangan sampai mukanya itu memperlihatkan raut wajah yang tidak apa? suka. Biasa saja. Kalau ingin membetulkan tadi adabnya, ya, adabnya bagaimana? Kalau ingin menyampaikan sesuatu, ingin mengoreksi, ya, di dalam apa? Majelis yang lain sampaikan di situ. Jadi ketika di majelis biasa saja, wajahnya biasa, matanya biasa, tindak tanduknya juga biasa, seakan-akan tidak ada sesuatu yang salah dengan apa? Gurunya, syekhnya, bukan berarti mendiamkan kemungkaran, bukan berarti membiarkan dalam apa kesalahan. Nanti ada makomnya sendiri, nanti ada waktunya apa sendiri. Kalau ingin memberikan faedah, ketika ingin membetulkan kekeliruan apa gurunya, kapan? Nanti di majelis khos, di majelis apa khusus, tidak ditampakkan di hadapan apa murid yang lain, bukan ditampakkan di depan manusia yang lain. Tapi nanti setelah keluar, nah, minta izin kepada syekhnya, barakallahu fikum, ya, minta izin barangkali ada waktu Ustaz mau berbicara. Kalau Ustaznya bilang afwan ana lagi apa sibuk, ya sudah, berarti lain waktu. Kalau Ustaznya mengatakan, syekhnya mengatakan, nah tafadhol, sampaikan di situ, afwan Ustaz, ingin menyampaikan sesuatu, barangkali Ustaz apa berkenan, sebelumnya saya mohon maaf. Kan enak ngomongnya. Sebelumnya saya mohon maaf. Barangkali saya yang apa? Keliru. Barangkali saya yang keliru. Afwan Ustaz tadi menyampaikan seperti ini. Mohon penjelasannya. Mohon apa? Jelaskan. Kalau ternyata dia punya pendapat yang lain atau mengetahui bahwa yang disampaikan gurunya apa keliru, dia sampaikan, afwan Ustaz, Anda pernah membaca seperti ini. Mungkin Ustaz lebih tahu tentang penjelasan dari ya pendapat yang pernah saya baca atau pernah saya dengan syekhnya. Ketika mendengar seperti itu tersinggung enggak? Tidak, tapi beda ketika di depan halayak. Afwan Ustaz, itu salah. Ya. Langsung depan Ustaznya, di depan apa? Halayak, langsung mengkritisi. Ya, interupsi. Ya, salah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, yang didapatkan bukan kebaikan. Ustaznya akan tersinggung, ya. Belum kalau misalnya mutung, ya. Ta'awwidzillah. Barakallahu fikum. Ini mungkin beberapa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum saya tutup, ada pertanyaan untuk anak pondok. Tadi disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada ya kamar-kamar, rumah-rumah yang kalau dilihat dari luar kelihatan dalamnya, kalau kelihatan dilihat dari dalamnya kelihatan apa luarnya. Siapakah atau apakah sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam rumah tersebut? Siapa yang bisa tunjuk jari? Walahul jaizah insyaallah, walahul hadiah insyaallah. Alang putau sitoh, mana? Yang di kanan, yang di belakang, yang di kiri. Tadi disebutkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sudah disiapkan rumah-rumah atau kamar-kamar di dalam surga yang kalau dilihat dari dalam keluarnya apa? Luarnya kelihatan. Kalau dilihat dari luar, dalamnya apa? Kelihatan. Siapakah atau apa sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam ruang-ruang atau kamar-kamar tersebut? Sultan, hendak jawab. Maka yang dahulu jawab, yarfa' yadah. Siapa yang punya jawaban, tunjuk jari. Nah, man alanal kalam wa at'amat ta'am wa bata lillahi billayli wal nasu. Ya, fadhol. Hendak jaizah, ta'al. Ta'al. Barakallahu fikum. Allah silahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.